terjadi, hanya waktu yang tentukan. Ku ingin kuatkan hatimu, yakinku hanyalah milikmu. Besar cintaku tak berubah, walau kini rasa itu terlukan hatimu. Ku hanya milikmu, coba kau rasa yakinnya hatiku meski kau tinggalkan. Bila cinta ini tak akan pernah sedikit pun pudar selain untukmu. Cintaku tak berubah, walau kini rasa itu luluhkan hatimu. Ku hanya milikmu, coba kau rasa yakinnya hatiku kau tinggalkan. Masih ku milikmu, mengertikah bila cinta ini tak akan pernah sedikit pun pudar selain untukmu. Hatiku meski kau tinggalkan.